Tentu ada Ramayana, ada Mekton Soteng, juga ada Keri Mahesa Jupala. Apa? Selamat siang Jati Rejo Demak. Ayo semangat dengan teman yang kita ingin. Bareng Jupala apa kita main lagi yuk. Rasa tak perlu engkau kembali untuk bercinta denganku lagi. Terlambat itu sudah berlalu. Sebabnya ratapmu itu. Jangan kau coba, mencoba lagi mendekati diriku. Sakit rasa hatiku tak mungkin terobati. Engkau sendiri jadi penyebab luka dalam hatiku. Kebencianku pada dirimu karena perbuatanmu. Ku rasa tak perlu engkau kembali untuk bercinta denganku lagi. Terlambat diriku sudah benci. Terima kasih. Ratapmu itu, jangan kau coba, mencoba lagi mendekati diriku. Terima kasih. Sakit rasa hatiku tak mungkin terobati. Engkau sendiri jadi penyebab luka dalam hatiku. Kebencianku pada dirimu karena perbuatanmu. Ku rasa tak perlu engkau kembali untuk bercinta denganku lagi. Terlambat diriku sudah benci. Terima kasih.